Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah maba'ad. Terakhir disebutkan oleh beliau, lima hal yang menjadi pendinding penghalang dari Allah, hijab yang mendinding seseorang dari Allah. Yang pertama syirik, kemudian bid'ah, kemudian syahwat, kemudian ghaflah dan hawa. Masing-masingnya kata beliau ada beberapa jenis lagi di bawahnya dan mempunyai satuan-satuan yang tidak terbatas. Syirik banyak bentuknya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, dan itu juga lebih banyak. Riya itu bisa uluf, ribuan warnanya. Seorang bisa selamat dari riya yang satu tapi terjerumus dalam yang lain. Nah. Baik. Kemudian lalu beliau menyebutkan betapa butuhnya kita kepada siratal mustaqim, hidayah dari Allah untuk menunjuki kita ke jalan, di jalan yang lurus. Hidayah di sini yang kita minta, hidayah untuk mengetahui, mengilmui, memahami siratal mustaqim. Kemudian hidayah yakni berupa taufik agar Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan atau bisa berjalan mengamalkan apa yang sudah kita ilmui dari siratal mustaqim tersebut. Jadi bukan sekedar kita tahu siratal mustaqim itu jalannya para anbiya, siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah siratal mustaqim. Bagaimana jalannya para anbiya? Bagaimana jalannya para siddiqin? Bagaimana jalannya para syuhada dan salihin? Itu yang kita minta kepada Allah untuk kita tahu, untuk kita bisa mengerti dan memahami, dan minta taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkan apa yang mereka yang sudah kita ilmui. Dan itu sebagaimana kata beliau di sini, bahwa siratal mustaqim itu yatadamman uluman wa iradat, ulum, ilmu, teori, wa iradat dan keinginan-keinginan serta prakteknya amalan, dalam bentuk kemudian juga turukan amalan dalam bentuk terwujudnya perbuatan, ada ucapan, kemudian ada tindakan, wa turukan dalam bentuk meninggalkan, berhenti dari kejelekan. Zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Dan itu terjadi setiap saat. Maka kata beliau di sini, rincian-rincian siratal mustaqim itu qad ya'lamuhal abdu. Bisa jadi diketahui, kita sudah tahu rincian-rinciannya. Teorinya kita tahu. Ini jelek, ini baik, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini perkara yang haram. Waqad la ya'lamuha, tapi juga kadang kita tidak tahu. Waqad yakunu ma la ya'lamuhu aktsar. Bisa jadi juga yang dia tidak ketahui itu jauh lebih banyak. Mimma ya'lamu, dari yang dia ketahui. Sehingga masih banyak buktinya. Masih banyak yang kita belum bisa mengamalkannya atau yang belum kita amalkan, yang belum kita ketahui dari siratal mustaqim ini, tentang hak-hak Allah, tentang hak-hak sesama, kewajiban-kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap sesama. Nah, banyak lagi yang kita belum mengetahuinya. Wa mimma ya'lamuhu qad yaqdiru alaihi wa qad la yaqdiru alaihi. Dari yang kita ketahui, ilmu yang kita ketahui tentang hak Allah, kadang-kadang ada yang kita mampu untuk mengerjakannya. Waqad la yaqdir. Kadang-kadang juga kita tidak mampu mengerjakannya. Tidak kuasa untuk menjalankannya, untuk praktekkannya. Wa huwa siratal mustaqim wa in ajiza anhu. Dan itu tetap siratal mustaqim walaupun kita tidak mampu. Gambarannya gagal sebagaimana para salaf kita misalnya. Nah, yang mereka itu kadang-kadang sebagian mereka itu sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Apa yang mereka lakukan? Qiyamul lail. Hidup malam-malam mereka dengan baca Al-Quran atau sholat. Bukan tidur. Nah, seperti kita, kebanyakan kita. Nah, itu yang diingatkan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk para hafadzatul Quran, ashabul Quran, apalagi ini bulan-bulan, bulan Sya'ban ini bulan Syahrul Qurra. Nah, perhatikan malammu, perhatikan siangmu. Nah, gimana keadaannya ketika dia malam hari, orang lain tidur lelap, dia kemana? Nah, mestinya dia ada waktu di situ untuk, selain untuk murajaah hafalannya, juga untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan ayat-ayat yang dia baca. Nah, waqad la yaqdiru, dan itu tetap siratal mustaqim. Wa ma yaqdiru alaihi qad turiduhu nafsuhu wa qad la turiduh. Nah, apa yang dia mampu untuk mengerjakannya, kadang-kadang nafsunya tidak menginginkan. Ngapain kok malam-malam bangun enak tidur? Atau bisa jadi juga nafsunya punya keinginan untuk itu. Dia menginginkan, mau punya semangat, punya kemauan. Waqad la turiduhu. Kadang-kadang dia tidak menginginkan kaslan wa tahawunan. Salat-salat sunnah ini yang sering. Ya. Nafsunya tidak menginginkan apa yang dia sebetulnya mampu mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah wudu, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat duha, atau witir 1 rakaat mampu. Tapi laqad la turiduhu tahawunan wa kaslan. Tapi sering dia tidak mau mengerjakannya karena malas dan memandang ringan. Nah. Atau wal qiyami mani'in wa ghairi dhalik, atau ada penghalang lain. Ingin dia mengerjakan tapi terhalang, kenapa? Sakit. Atau mungkin dia dalam keadaan ada uzur yang lain sehingga dia tidak bisa mengerjakannya. Ya, entah itu safar, biasanya dia sholat sunnah duha karena safar tidak dikerjakan, atau rawatib. Nah, ingin tapi terhalang. Wa ma turiduhu qad yaf'aluhu wa qad la yaf'aluhu. Nah, kadang-kadang yang diinginkan oleh nafsu itu dia kerjakan dan juga sering tidak dia kerjakan. Wa ma yaf'aluhu qad yaqumu fihi bi syurutil ikhlas wa qad la yaqum. Nah, yang dia kerjakan itu kadang-kadang ada niat yang tulus ikhlas di situ. Kadang-kadang tidak. Ini niat salat duha kadang terpacu, atau qiyamul lail terpacu, terdorong dia karena memang ingin mengerjakannya. Ada tumbuh niat ikhlasnya. Tapi sering juga tidak. Wa ma yaqumu fihi bi syurutil ikhlas qad yaqumu fihi bi kamalil mutaba'ah wa qad la yaqum. Yang ikhlas ini tadi bisa jadi sempurna niat mutaba'ahnya. Dia sempurnakan kerja dia dalam pengerjaan, misalnya salatnya. Salat wajib misalnya, berjamaah. Niatnya memang karena Allah. Bisa jadi walaupun itu niatnya karena Allah, tidak sempurna dalam hal mutaba'ah, kurang sunnahnya, asal-asalan misalnya sholatnya, ya, tidak ada tumakninahnya atau kurang sempurna sunnah-sunnahnya. Bisa jadi juga memang lengkap, dan itu sholatnya orang-orang yang memang betul-betul perhatian sama sholatnya. Wa ma yaqumu fihi bil mutaba'at yathbutu alaihi wa qad yasrifu qalbahu anhu. Nah, yang dia tegakkan di situ sunnah mutaba'ah, kadang-kadang yathbut alaihi, dia tetap continue mengerjakannya walaupun sedikit sederhana, tapi dia terus menerus. Nah, kadang-kadang hatinya berpaling dari itu, dia tinggalkan. Nah, ini kata beliau, kulluhu waqi'. Ini kenyataan, jangan bilang tidak. Ini kenyataan pada diri tiap individu, masing-masing kita. Fa mustaqil wa mustakthir, ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, ya, inilah keadaan kita, sehingga kita betul-betul butuh. Sementara kata beliau berikutnya, wa laisa fi tiba'il 'abdi li hidayatu ila dzalik. Nah, tabiat manusia tidak ada hidayah untuk itu. Walaupun dia punya, diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, di atas fitrah yang suci, di atas tauhid, untuk dalam dirinya bimbingan ke arah itu tidak ada. Dia tidak mampu. Nah, kalau tidak dengan bimbingan Allah, hidayah dari Allah, dia tidak akan bisa mengerjakan itu, tidak akan tahu. Bal mata wukila ila tiba'ihi hila bainahu wa baina dhalika kullih. Nah, apabila dia diserahkan kepada tabiatnya, maka dia pasti dihalangi dari jalan tersebut dan dari itu semua. Karena tabiat manusia zalum jahul. Itu manusia. Wa hadha huwa al-irkas alladhi arkasallahu bihil munafiqin bidhunubihim. Karena sifatnya zalum dan jahul itu mudah. Akhirnya ada irkas yang Allah sebutkan dalam ayat. Irkas yang Allah timpakan kepada, ini dibalikkan keadaan orang munafikin itu karena dosa-dosa mereka. Akibat dosa-dosa mereka. Seringnya ketika mereka berjanji kepada Allah untuk taat tapi tidak mereka taati. Fa'aqabahum nifaqan. Allah timpakan pada mereka nifak dalam hati mereka. Fa'adahum ila tiba'ihim. Allah kembalikan mereka kepada tabiat mereka. Wa ma khuliqat alaihi nufusuhum. Dan apa yang jiwa mereka diciptakan di atasnya itu minadil jahli wadzulm. Bukan sekedar jahil saja, jahul dan zalum, parah. Kalau para anbiya saja masih merasa mereka itu termasuk orang yang zalim, padahal mereka orang-orang yang mulia di atas kita, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, bagaimana dengan kita? Nah, qala warabbu tabaraka wa ta'ala ala siratim mustaqim. Dan Allah Ar-Rabb yang maha mulia lagi maha tinggi di atas jalan yang lurus. Fi qada'ihi, dalam ketetapannya. Wa qadarihi, dalam takdirnya. Wa nahihi wa amrihi. Allah di atas jalan yang lurus dalam ketentuan-ketentuan perintah dan larangannya. Tidak menyalahi, tidak menyimpang dari apa yang dia tetapkan. Fayahdi man yasha. Dia menunjuki siapa yang dia kehendaki. Ila siratim mustaqim bifadlihi wa rahmatih. Dia tunjuki orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Itu adalah karena karunia dan rahmat Allah. Bukan karena dianya. Bukan karena kita Allah memberi petunjuk kita ke jalan yang lurus. Tapi murni karunia Allah, murni rahmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan hidayah itu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama dalam hidup manusia. Dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dibimbing oleh Allah, itu bukan karena dianya, tapi karena Allah memang Maha Pemurah. Waja'alihil hidayata haitsu tasluh. Di mana Allah meletakkan hidayah itu, di mana hidayah itu tepat sasarannya, layak orang itu untuk mendapatkan hidayah. Nah, layakkah kita mendapatkan hidayah dari Allah walaupun kita sudah berkumpul di tempat ini, di majelis yang semoga diberkahi Allah dan dimuliakan, dirahmati oleh Allah, layak? Nah, kita berharap. Berharap Allah memberikan taufik untuk kita mengamalkan, untuk kita bisa menambah ilmu, menambah iman di dalam majelis ini. Nah, termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah, sabiquna bil khairat biidznillah. Golongan mereka yang ketika keluar dari majelis ilmu, bertambah imannya. Semangatnya, antusiasnya untuk menambah iman, memperbaiki diri. Wa yasrifu man yasha an siratihil mustaqim bi'adlihi wa hikmatih. Dan dia palingkan siapa yang dia kehendaki dari jalan yang lurus itu karena keadilan dan hikmahnya. Karena Allah tahu orang ini tidak layak, li'adami salahiyatil mahal. Karena tidak ada kelayakan pada mahal, tempat hidayah itu, yaitu qalbi. Nah, ini yang diingatkan oleh sahabiyun jalil Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Utlub qalbak fi thalathati mawadi'. Cari hatimu di tiga tempat. Salah satunya di majlis zikir, majlis ilmu. Cari. Badannya hadir. Nah, telinganya mendengar, tapi gak nyambung. Nah, ini yang repot. Nah, gak masuk dalam hatinya, gak paham. Nah, keluar majelis, masuk ke majelis, keluar majelis, sama saja. Nah, itu yang kita takut. Kalau tidak kamu temukan hatimu, nah, sementara kalau kita ingat bagaimana para salaf di dalam majelis Rasulullah SAW, mereka betul-betul terdiam di dalam majelis itu dan betul-betul merasa melihat surga dan neraka di dalam majelis bersama Rasulullah. Nah, kalau kita ingat, banyak diantaranya mereka yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Awal-awal mereka mendapatkan majelis ilmu, kenal dakwah ini luar biasa. Nah, sebagian mereka sudah mendahului rahimahumullah. Nah, berubah total cara hidup mereka, cara berpakaian mereka, pola pikirnya pun berubah. Ada yang mereka dahulunya artis, pejabat, atau preman pasar, masya Allah. Begitu kenal dakwah, berubah. Hilang semua yang dahulu mereka. Walaupun masih sebagian mereka nempel tatonya, belum hilang. Tapi subhanallah, antusias dan semangat. Nah, itu hidayah. Dan Allah palingkan siapa yang Allah kehendaki dari jalan yang lurus karena adilnya Allah. Karena hikmah melihat tidak layaknya hati itu untuk tempat hidayah. Nah, sehingga kita masing-masing yang ada betul-betul mencari, memeriksa di dalamnya masih ada hatinya atau tidak. Wadhalika mujibu siratihi al-mustaqim alladhi huwa alaih. Dan itulah tuntutan siratal jalannya yang lurus yang dia ada di atasnya. Fa'idha kana yawmul qiyamah nasaba li khalqihi siratan mustaqiman yusiluhum ilaih. Fahuwa ala siratim mustaqim. Pada hari kiamat, Allah bentangkan tali atau jalan yang lurus itu kepada makhluknya yang membawa mereka sampai kepadanya. Dan dia di atas jalan yang lurus. Wa nasaba li ibadihi min amrihi siratan mustaqiman. Da'ahum jami'an ilaihi hujjatan minhu wa adla. Allah bentangkan untuk hamba-hambanya dari sebagian perintahnya, dari sebagian ketetapannya, jalan yang lurus. Allah ajak, Allah panggil mereka semua ke jalan tersebut sebagai hujjah dari Allah dan keadilan Allah. Maha adilnya Allah. Dan betapa baiknya Allah membentangkan itu semua untuk menjadi alasan, supaya tidak lagi kita punya alasan, enggak ada pemberitahuan dari Allah kok kita dapatkan adab seperti ini. Nah, Allah sudah bentangkan hujjah, Allah paparkan, bahkan Allah tuhnya ini turunkan kitabnya, Allah utus rasulnya untuk menerangkan itu semua sebagai contoh, sekaligus sebagai contoh. Dan itu maha adilnya Allah. Sehingga ketika manusia menyimpang, mereka mendapatkan hukuman bukan karena Allah zalim. Wa hada man yasha'u minhum ila sulukihi ni'matan minhu wa fadla. Dan Allah tunjuki siapa yang dia kehendaki dari mereka untuk menempuh jalan tersebut sebagai nikmat dari Allah dan karunia. Bisa kita menempuh jalan itu nikmat. Bukan karena kitanya, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena harta kita, tapi itu murni dari Allah. Banyak orang yang lebih kaya dari kita, lebih cerdas dari kita, tidak bisa. Datang pun dia ke majelis, tidak ada gunanya. Berontak jiwanya. Khawatir dia, dunianya tergadai, lepas dari dia. Banyak yang lebih cerdas dari kita pun demikian. Enggan mereka untuk menempuh jalan itu karena khawatir dunianya hilang. Dan Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki dari mereka untuk bisa menempuh jalan itu karena nikmat. Maka disyukurilah. Yang Allah sudah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka disyukuri nikmat itu dengan semakin menambah ketaatan dan dekat kepada Allah. Lebih-lebih para thalabah. Para hafadzul Quran, karena memang tidak ada rukhsah. Kalau itu ada rukhsah, boleh mereka itu melakukan kesalahan, enggak akan dapat ada teguran. Kita baca para bagaimana Allah menegur para anbiya. Karena sayangnya Allah kepada mereka lebih dari kita. Lebih sayang Allah kepada mereka, tapi lihat Allah betapa cintanya Allah kepada mereka. Walaupun itu bukan sebuah dosa dan kesalahan, mereka dapatkan bagaimana Allah memperhatikan para walinya. Yang satu kena penyakit luar biasa bertahun-tahun, yang ini dipenjara dalam perut ikan. Nah, walam yakhruj bihadzal adli wa hadzal qasdi an siratil mustaqim alladhi huwa alaihi. Dan tidak ada satupun keluar, dan tidak ada yang keluar dengan keadilan dan tujuan ini dari siratul mustaqim alladhi huwa alaihi. Fa idza kana yaumul qiyamah nasaba li khalqihi siratan mustaqiman yusiluhum ila jannati. Dan pada hari kiamat nanti, Dia bentangkan pula untuk hamba-hambanya, makhluknya, jalan yang lurus yang membawa mereka kepada surganya. Nah, ini di dunia Allah bentangkan ini semua. Siapa yang menyambut dan berpegang dengannya, maka dia akan bisa melewati siratal mustaqim yang Allah bentangkan untuk sampai ke dalam jannah. Ini juga banyak gambaran-gambaran seperti ini disebutkan oleh beliau. Bagaimana kamu berdiri di hari kiamat nanti di hadapan Allah, itu tergantung bagaimana kamu berdiri sekarang di hadapan Allah dalam sholat. Syekh Saleh Fauzan lain lagi. Hayatukad dunya fi hadhid dunya ma hiya manatu sa'adatika au syaqawatika. Fa idza dhayya'tal dunya dhayya'tal akhirah. Hidupmu di dunia ini adalah manat, tempat gantungan. Artinya menjadi sebuah semacam prasyarat untuk kamu hidup ini bahagia dan sengsaranya kamu. Bagaimana kamu hidup di dunia ini? Kalau kamu sia-siakan duniamu, maka berarti kamu sia-siakan akhiratmu. Dengan apa? Ghaflah dan ma'asi. Qalat thumma sarafa anhu man surifa anhu fid dunya. Kemudian Allah palingkan dari jalannya orang-orang yang dipalingkan ketika di dunia. Dan itu bukan karena Allah zalim. Kenapa? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika hati itu condong kepada kesesatan, Allah seleweng apa? Sesatkan kepada yang dia mau. Nah. Di dunia ketika dia tidak mau menyambut hidayah tersebut. A'rada an dzikri. Berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari siratal mustaqim. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Qala wa aqama alaihi man aqamahu alaihi fid dunya. Allah tegakkan di atasnya orang-orang yang Allah tegakkan di atas siratal mustaqim itu di dunia. Ketika di dunia orang itu dibimbing oleh Allah, bukan karena kitanya. Ingat tadi, yang Allah letakkan di jalan siratal mustaqim di atas bibir jahannam menuju surga, itu orang-orang yang Allah letakkan dia di atas sirat dia di dunia. Dia diselamatkan ketika di akhirat nanti melewati siratal mustaqim sampai ke dalam jannah secepat angin atau secepat kilat, secepat kedipan mata. Itu bagaimana dia berjalan di atas siratal mustaqim di dunia. Waja'ala nural mu'minina bihi wa bi rasulihi wa bima ja'a bihi alladziina alladzi kana fi qulubihim fid dunya nuran dhahiran yas'a baina aydihim wa bi aymanihim fi dhulmatil hasyr. Ketika dalam kegelapan di yaumil qiyamah, nah, Allah jadikan cahaya orang-orang yang beriman dan pada rasulnya dengan apa yang dia dibawa oleh para rasulnya. Yaitu ketika itu, yaitu cahaya itu ada di dalam kehidupan mereka di dunia dahulu di hati-hati mereka, maka cahaya itu menjadi nyata menerangi mereka di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Cahaya orang-orang yang dahulu ketika di dunia cahaya itu ada, maka ketika di akhirat cahaya itu keluar dan membantu mereka berjalan di gelapnya mahsyar. Wa hafidha alaihim nurahum hatta qata'uhu, dan Allah jaga cahaya itu sampai mereka menyelesaikan langkah mereka lepas keluar dari bibir jahannam itu. Kama hafidhu alaihimul imana hatta laqauhu. Sebagaimana Allah jaga atas mereka iman itu di dalam hati mereka sampai mereka bertemu dengan Allah. Wa atfa'a nural munafiqin. Allah padamkan cahaya orang-orang munafik. ahwaja makanu ilaihi, di saat-saat mereka sangat membutuhkannya ketika mereka di dunia mengaku-ngaku beriman, seakan-akan mereka punya cahaya itu. Maka ketika mereka bergabung bersama kaum mukminin, Allah pisahkan mereka. Faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-adab. Mereka mengira masih alam nakun ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Kamu ragu-ragu. Wa gharratkumul hayatud dunya. Falyawma la yukhadu minkum fidyatun wala minal ladina kafaru. Ini mereka. Saat mereka merasa bangga, kami kan juga mukmin. Mana cahaya kami? Dharuna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum. Faltamisu nura. Tidak dapatkan lagi mereka cahaya itu. Dipadamkan. Di saat mereka butuh cahaya itu. Kama atfa'ahu fi qulubihim fid dunya, sebagaimana Allah padamkan cahaya itu dalam hati mereka di dunia, tidak ada lagi gelap. Salatnya jadi mereka yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka itu idza qamu ila shalah qamu kusala. Mau bangkit sholat, bangkit dalam keadaan malas, berat. Dan dalam kebaikan apapun. Wa aqama a'malal usah bijanbatai sirat kalaliba wa haskan. Dan Allah jadikan amalan ini maksiat, amalan-amalan para pelaku dosa yang tidak bertobat, yang tidak berhenti dari dosa dan maksiatnya, Allah jadikan dia kalalib. Di tepi sirat. Di tepi sirat. Nah, dua. Di kiri kanan jembatan tersebut. Nah, kalali pengait dan cakar. Ini gambarkan seperti pengait. Mungkin yang ada di pelabuhan itu kan antum lihat ya. Nah, dari besi yang itu menyambar setiap orang yang lewat di atas sirat, di atas mulut jahannam, di bawahnya api, jurang api. Di atasnya jembatan yang itu mazallak, sangat licin, ahad minas saif, lebih tajam dari pedang. Yang kita kenal apa? Seperti rambut dibelah tujuh, saking halusnya, saking tajamnya, saking licinnya. Takhtifuhum kama khatafathum fid dunya anil istiqamati alaihi. Yang kalalib ini, cakar-cakar dan pengait ini menyambar-nyambar mereka di akhirat nanti seperti dosa-dosa dan maksiat itu menyambar-nyambar mereka untuk istiqamah di atas siratal mustaqim. Ditarik. Ada yang mereka itu cabik, robek-robek bajunya, koyak, tapi dia selamat. Ada yang mereka tersambar, dilemparkan ke dalam. Di jalan itu, di jalan siratal mustaqim, di jalan di atas mulut jahanam itu, ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang seperti nyanyi naik kuda, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang sekejapan mata. Tergantung amalannya. Nah, ini orang yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh beliau rahimahullah, dosa-dosa mereka jadikan kalalib, dijadikan pengait. cakar yang menyambar mereka. Ya subhanallah, banyaknya dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram, siang malam, ya. Mestinya kita sudah berhenti ini bulan-bulan hari-hari muhasabah untuk kita betul-betul berbenah menyambut Ramadan dalam keadaan bersih. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang yang bertakwa itu orang yang sudah betul-betul menjaga dirinya, membuat tameng antara dirinya dan dari murka dan adab Allah. Betul-betul berhenti dari dosa dan maksiat, betul-betul tobat. Ini di dalam pernyataan beliau tadi, bahwa siratul mustaqim itu yatadamman uluman wa iradatan wa amalan wa turukan, itu dalam bentuk perbuatan yang terwujud. Dalam turuk juga demikian. Kadang-kadang dia mau meninggalkan perkara-perkara tersebut, dia mampu meninggalkannya, kadang tidak. Kadang dia meninggalkannya karena mungkin dalam keadaan terpaksa. Ya, masih diinginkan oleh nafsunya. Memang. Nah itu semua termasuk juga dalam perkara-perkara ini yang kita butuh siratul mustaqim itu untuk betul-betul mampu meninggalkan. Makanya ketika disebutkan siratul mustaqim itu siratul ladzina an'amta 'alaihim, siapa orang-orang yang mereka itu diberi nikmat oleh Allah, para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Di antara tanda-tanda orang siddiq itu, mereka semua orang bisa melakukan kebaikan, mengucapkan kebaikan lahir batinnya. Tapi orang yang betul-betul bisa meninggalkan maksiat itu orang yang siddiq. Ini yang berat. Nah, itu kita berjuang betul-betul minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim itu. Pertolongan kepada Allah. Bukan tarab siddiqin, syuhada dan salihin tidak maksum. Mereka juga jatuh dalam dosa. Tapi bagaimana mereka dengan dosa itu, dengan kemaksiatan itu? Segera mereka kembali. Maka disifatkan oleh beliau, para sahabat Rasulullah SAW, kulluhum awwab, munib. Para sahabat Rasulullah SAW, kulluhum munib. Allah sebutkan di dalam ayat, ittabi' sabila man anaba ilayya. Kata Ibnu Qayyim, para sahabat Rasulullah itu semuanya orang yang munib. Siapa orang yang munib? Selalu kembali taat, tobat dari dosanya dan kembali taat. Ini mereka, tidak berlarut. Qala wa ja'ala quwwata sayrihim wasir'at wasir'atihim alaihi ala qadri quwwati sayrihim wasir'atihim ilaihi fid dunya. Allah jadikan kekuatan melangkah mereka di atas sirat itu, kecepatannya juga sama seperti mereka cepatnya menyambut hidayah. Bagaimana langkah mereka ketika di dunia di atas siratal mustaqim tersebut. Nah, tinggal kita bandingkan lah kalau memang. Nah, makanya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi. Hayatuka fi dunya man hiya manat sa'adatika wa aushaqawatika. Hidupmu di dunia ini itu tempat gantungan bahaya dan sengsara kamu. Faidah dhaya'ta dunya, dhaya'ta akhirah. Kalau kau sia-siakan dunia, berarti kau sia-siakan akhirat. Nah, umur kita sedikit, waktu hidup di dunia ini sempit. Nah, manfaatkanlah. Nah, para syabab terutama. Qala, wa nasaba lil mu'minina haudan. Kemudian Allah yakni buatkan, Allah bentangkan untuk orang-orang mukminin itu, Allah hamparkan untuk orang mukminin haud, yashrabuna minhu biizai syurbihim min syar'ihi fid dunya, yang mereka minum dari telaga tersebut sebanding bagaimana mereka minum syariatnya. Yakni tadalluk, rakusnya mereka minum di haud Nabi SAW itu sebagaimana mereka rakusnya terhadap syariat. Antusias mereka, semangat mereka terhadap syariat Allah. Mereka terima, mereka sambut, mereka laksanakan. Wa hurima minasyurb minhu hunaka man hurima minasyurbi min syar'ihi wa dinihi hahuna. Dan dihalangi orang itu minum di telaga Rasulullah SAW, di telaga nanti di akhirat, sebagaimana dia dihalangi untuk minum dari syariat ini. Maksudnya apa? Menggali, mempelajari, memahami syariat dan mengamalkan yang ada di syariat ini. Tidak ada antusiasnya untuk memahami, untuk mengenal, untuk mengamalkan. Ya seperti itu di akhirat nanti. Atau ragu-ragu, ya seperti itu dijauhkan. Fandur ilal akhirah, maka lihat. Perhatikan akhirat itu ka'annama ka'annaha ra'yu ain. Ini sifat para sahabat seperti itu. Mereka duduk di majelis itu seperti betul-betul melihat surga dan neraka ada di depan mereka. Merinding mereka sampai tertunduk mereka. Digambarkan sampai burung-burung itu bisa bertengger di pundak mereka, kepala mereka. Saking tenangnya majelis Rasulullah SAW, takutnya mereka. Gemetaran mereka, menggigil mereka, sebagian mereka. Sampai kata mereka, betul kan sebagaimana kata Hamzalah. Ya Rasulullah, kalau kami di majelismu ya Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka ada di depan kami. Melihat azab, melihat orang yang senang-senang di bidadangan bidadari, makan minum enak. Seakan-akan mereka melihat layar terpampang tentang surga dan neraka di majelis Rasulullah. Buat mereka takut dan buat mereka bergairah ingin masuk ke dalam surga. Dan bagaimana caranya lepas selamat dari neraka. Tapi ya Rasulullah, kalau sudah kumpul ke rumah, di rumah, pulang ke rumah. Di luar majelismu, bertemu dengan anak istri, lupa lagi. Hilang tadi yang terbampang tadi. Itulah kata Rasulullah, memang kalau seandainya kalian bisa seperti itu ketika di majelisku, kata Rasulullah, maka para malaikat akan menyalami kalian di lorong-lorong rumah kalian. Tapi memang saatan-saatan. Berketika, karena kita bukan malaikat yang ibadah mereka la yafturun, tidak futur. Qala wa ta'ammal hikmatallahi subhanahu fid darain, dan perhatikan hikmah Allah terkait dengan dua alam ini. Ta'lam hina idin ilman yakinan la syakka fih, niscaya kamu tahu dengan ilmu yakin, tidak ada keraguan padanya, bahwa anna dunya mazra'atul akhirah, dunia ini tempat bercocok tanam yang akan kita panen nanti di akhirat. Wa unwanuha, bisa jadi tanda alamatnya. Wa an mudzajuha, dan menjadi contohnya, seperti yang lalu disebutkan oleh beliau, di dunia ini ada surga, yani yang seperti surga di akhirat. Wa anna manazilan nasi fiha minas sa'ada wasyaqawa ala hasbi manazilihim fi hadhihi ad-dar, dan kedudukan manusia di akhirat nanti, kebahagiaan dan sengsaranya dia itu sebagaimana dia kedudukannya di dunia ini. Fil iman, terkait dengan iman, bukan urusan dunia. Wal amal saleh wadiddahuma, dan lawan-lawannya. Bagaimana kita dengan iman dan amal saleh itu? Wabillahi taufiq, famin a'zami uqubati dhunub al-khuruj an siratil mustaqim fid dunya wal akhirah. Dan di antara dosa, hukuman terberat dosa, dia keluar dari siratil mustaqim di dunia dan di akhirat. Keluar dari siratul mustaqim ini bukan berarti dia mungkin murtad, tidak. Tapi seperti yang disebutkan oleh beliau, khatafathum fid dunya ani anil istiqamah ala sirat. Disambar oleh maksiat, dituntut tidak lagi bisa istiqamah di atas sirat. Itulah kita. Dan itu semua dengan pertolongan Allah. Kita baca 17 kali sehari semalam minimalnya. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. kita minta betul-betul 17 kali sehari semalam. Nah, dibantu untuk diberitahu, dipahamkan, kemudian dibantu oleh Allah untuk menjalankannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi ala hadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma hamdika syarallahi